Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma darsuna al-an? Al-mubtada wal khabar. Tayyib. Qala ابن أبي الروم رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. أقول قال الشارح هنا الله قول جمع المصنف المصنف ابن جروم menggabungkan mengumpulkan بين المبتدأ والخبر antara المبتدأ dan الخبر fi babin wahidin dalam satu bab. Kenapa? Li'anna al-khabara mulazimun lil-mubtada'i. Karena sesungguhnya khabar itu mulazimun lil-mubtada'i, senantiasa menyertai mubtada', tidak pernah terpisah darinya. Jika ada mubtada' mesti harus ada khabar. Tidak bisa tidak. Nah, ya, bikhilafil fa'ili wa na'ibih. Bikhilafil fa'ili wa na'ibih. Berbeda halnya dengan fa'il dan na'ib al-fa'il. Fa'innahuma karena sesungguhnya keduanya fa'il dan na'ib al-fa'il la yajtami'ani, keduanya tidak bisa berkumpul. Jika ada fa'il karena fi'ilnya fi'il ma'lum, berarti tidak ada na'ibul fa'il. Jika ada na'ibul fa'il dikarenakan fi'ilnya fi'il majhul, berarti fa'ilnya dibuang. Jadi tidak mungkin keduanya berkumpul, salah satunya saja. Oleh karena itu dipisah, fa'il bab tersendiri, na'ibul fa'il bab tersendiri. Beda dengan mubtada dan khobar, dua-duanya harus selalu sama-sama ada. Nah, dua-duanya tidak bisa dipisah. Nah, jika ada mubtada harus ada khobar. Oleh karena itu digabung saja dalam satu bab. Tamam. Wal mubtada'u lughatan, mubtada maknanya dari segi bahasa, ma yubtada'u bihil kalamu. Ma yubtada'u bihil kalamu. Sesuatu yang ucapan dimulai dengannya. Ya. Sesuatu yang kalam, ucapan, yubtada ubi dimulai dengannya. Nah, wastilahan. Dan dari segi istilah, maknanya madzakahul musannifu. Apa yang disebut musannif? Yaitu biqauli huwa al-ismu ila akhirih. Apa itu al-ismu al-marfu'u al-'ari 'ani al-'awamil al-lafziyah? Al-ismu al-marfu'u, isim marfu' al-'ari, yang kosong, 'ani al-'awamil al-lafziyah, dari 'amil-'amil lafziyah, 'amil-'amil yang bersifat lafaz. Nah, keterangannya fa qawluhu al-ismu, keterangan definisi al-ismu al-marfu'u al-'ari 'ani al-'awamil al-lafziyah, Faqauluhu al-ismu, ucapan al-musannif al-ismu, kharaja bil fi'l wal harfu, keluar dengan kata ini fi'il dan huruf. Karena harus isim mubtada itu. Berarti tidak bisa bentuk fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an. Fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an. Maka salah satu dari keduanya tidak bisa jadi mubtada. Wa qawluhu al-marfu'u kharaja bihi al-mansub wal-majrur, keluar dengan kata al-marfu'u, al-mansub wal-majrur. Karena harus marfu', jadi tidak bisa mansub dan majrur. Fala yakunu wahidun minhuma mubtada'an, maka salah satu dari keduanya yaitu mansub dan majrur tidak bisa menjadi mubtada, karena mubtada itu harus marfu'. وقوله العاري عن الأوامر اللفظية, العاري عن العوامل اللفظية, خرج به الفاعل ونائبه ونحوهما. Apa makna العاري؟ العاري artinya yang kosong. Naam, yakni bebas. Naam. Anil awamil lafziyah, dari al awamil al lafziyah. Al awamil jam' amil. Tayyib, yani amil yang bersifat lafaz. Dengan ya nisbah, yani amil yang bersifat berupa lafaz. Naam. Nah, keluar dengan kata ini al fa'il. Keluar dari dengan kata ini fa'il, keluar dengan kata ini naibul fa'il, dan semisalnya. Kenapa? Fa inna kullan minhuma, karena sesungguhnya kullan masing-masing, minhuma dari keduanya, fa'il dan naibul fa'il, dan semisal dengannya, ismun marfu'un. Nah, fa'il, naib, fa'il, dan semisalnya itu isim. Marfu', ya, sama. Tetapi, taqaddamahu amilun lafziyun, taqaddamahu didahului oleh amil lafzi, wa huwa al-fi'il, yaitu fi'il. Fi'il adalah amil, ya, yang berfungsi merafa fa'il. Nah, merafa naibul fa'il. Jika dia fi'il ma'lum, berarti merafa fa'il. Jika majhul, berarti merafa naibul fa'il. Dan itu amil yang sifatnya lafzi, karena lafaz, fi'il itu lafaz. Nah, jadi meskipun sama dengan mubtada sebagai isim marfu, tapi fa'il, naib, fa'il tidak bisa disebut mubtada, dikarenakan bedanya dia didahului oleh amil lafzi, sementara mubtada tidak didahului oleh amil lafzi, dia kosong dari amil lafzi. Fala yusamma wahidun minhum mubtada'an, maka tidak dinamakan salah satu dari keduanya fa'il dan naib fa'il, tidak dinamakan mubtada. Kenapa? Li'adami uruwihi, dikarenakan tidak kosongnya dia, tidak bebasnya dia, ai tajarrudihi. Uruwihi dijelaskan ai tajarrudihi, li'adami uruwihi ai tajarrudihi. Nah, ini ai yaitu, maknanya yaitu. Tajarrudihi, penjelasan makna uruwihi. Yani uruwihi yaitu tajarrudihi. Maknanya apa? Kosong, bebas, ya. Dikarenakan tidak lepasnya dia, tidak bebasnya dia anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafzi. Fa'il, naibul fa'il, dia tidak bebas, tidak kosong dari amil lafzi, karena didahului oleh amil lafzi yaitu fi'il. Nah. مثال المبتدأ المستوفي, مثال المبتدأ المستوفي للشروط الثلاثة. Contoh المبتدأ yang memenuhi syarat-syarat yang jumlahnya tiga itu. Nah, yang memenuhi tiga syarat tersebut, al-mustawfiatnya yang memenuhi tiga syarat di atas. Apa tiga syarat di atas? Definisi al-mubtada, al-ismu, al-marfu'u, al-ari anil amilil lafziyati. Itu tiga syarat yang dimaksud, syurut al-talata ini. Nah, qawluk al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Wa qawluhu ta'ala was-sulhu khair. Ya. Perdamaian itu lebih baik daripada bertengkar terus, cekcok terus. Nah, An-Nisa ayat 128. Fa kullun minal ilmi was-sulhu 'ala al-hikayah. Tamam? Fa kullun min. Kalau bukan 'ala al-hikayah, kita mestinya baca apa? Fa kullun minal ilmi was-sulhi, yani majrur bi min. Tapi karena ini 'ala al-hikayah, nah, maka kita tetap membaca, menghikayatkan sesuai di contoh, ya. Fakullu minal ilmu. Karena pada contohnya, al-ilmu nafi'. Kita hikayatkan minal ilmu. Ya. Wassulhu khairun. Wassulhu. Nah. Tamam. Mubtada. Fa kullu min al-ilmu was-sulhu mubtada'un. Nah. Masing-masing dari keduanya adalah mubtada. Li'annahu ismun marfu'un, karena dia adalah isim marfu'. Arin. Arin ay mujarradun. Ay mujarradun. Arin ay mujarradun. Nah, kosong, bebas. Atau mutajarrib gitu. Ada naskah lain enggak? Ada? Ada naskah lain? Satu naskah semua seragam ya. Nah. Fai mujarradun tertulis di sini. Kalau ngikuti yang sebelumnya kan li adami uruwihi ay tajarrudihi. Nah, berarti arin harusnya apa? Mutajarrid. Tapi di sini tertulis mujarrad. Ada yang jelas maknanya, maksudnya apa? Bebas, kosong, anil awamil lafziyah, dari amil lafzi. Baik. Bagaimana mengirabnya berarti? Kita irab al-ilmu mubtada'un marfu'un bi. Nah, sebutkan amilnya. Amilnya amil apa? Bukan lafzi. Amilnya adalah amil ma'nawi. Yaitu apa? Al-ibtida. Marfu'un bil-ibtida'i. Kalau fa'il kan kita katakan fa'ilun marfu'un bil-fi'li. Amilnya amil lafzi fi'l. Kalau ini mubtada marfu'un bil-ibtida'i. Ibtida' itu apa maknanya? Di awal. Ibtida' artinya awal. Ucapan itu amilnya. Al-ibtida itu amil. Amil apa namanya? Amil ma'nawi, bukan lafzi. Karena tidak ada lafaznya, dia amil ma'nawi ini di permulaan kalimat. Itu makna marfu'un bil ibtida'i. Jadi al-'ari 'anil awamil lafziyah, na'am. Tapi dia tidak kosong dari amil sama sekali. Apa amilnya? Amilun ma'nawi. Yubtada'u bihil kalam. Idzan marfu'un bil ibtida'i. Sifatnya maknawi kan? Maknawi dia, bukan lafz. Baik. Makna, bersifat makna. yaitu maknanya di awal kalam marfu' bil ibtida'. Wa alamatu rafi'i dhammatu dhahirah 'ala akhirih nafi'un khabarun, yani khabarun lil mubtada', khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada'. Adapun ini khabar marfu'un bil mubtada', berarti amil yang merofaknya adalah mubtada'. Nanti akan datang penjelasan tentang khabar. Wa alamatu rafi'i dhammatu dhahirah 'ala akhirih. Tayyib, wasulhu khair, i'rabnya sama. Naam, al-wawu ala hasabi ma qablaha, tergantung kalimat sebelumnya. Nah, apakah dia wawu atifah atau wawu istinafiyah, ya kita butuh lihat yang sebelumnya. Nah, singkatnya gitu aja. Al-hasabi ma qablaha i'rabnya. As-sulhu khairun, as-sulhu mubtada, i'rabnya apa tadi? I'rabnya marfu'un bil ibtida'i. Naam. Alamat rafihi Allahumma tudhah ala akhiri, sama khairun. Khairun adalah khobar lil mubtada' marfu'un bil mubtada'i. Alamat rafihi Allahumma tudhah ala akhiri. Tayyib, jelas ya? Naam. Tadi atuh, apa itu arin? Ai mujarrad. Apa bedanya kalau kita mengatakan mujarrad dengan mutajarrid? Kalau mujarrad, jarrada, ijarradu mujarrad, berarti dibebaskan, dilepaskan dari apa? Kalau mutajarrid artinya adalah lepas, terlepas, terbebas dari amilah. Jadi tujuannya sama, yang penting antum faham maksudnya. Nah, qauluhu wal khabaru, sekarang penjelasan tentang khabar. Huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada. Kita lihat kembali matan ya. Jadi al mubtada huwal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyyah. Wal khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilay. Al ismul marfu'ul musnadu ilay. Ism marfu' yang disandarkan ilaihi, ilaihi yani ilal mubtada. Ilaihi, dhamir al-ha kembali ke apa? Kata al-mubtada. Al-musnadu ila ilal mubtada. Nah, makanya di sini disyarah, dimunculkan itu. Al-khabaru huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada'i. Padahal di matan al-musnadu ilaihi. Disyarah dia munculkan ha-nya, diganti al-mubtada. Agar jelas, ai al-mansub al-ismul marfu'ul musnadu ila al-mubtada'i ai al-mansubu. Naam, ai al-mansubu. Kenapa ada baca al-mansubu? Karena al-mansubu ini penjelasan tentang al-musnadu. Ai al-mansubu yani al-musnadu maksudnya. Penjelasan al-musnad al-ismul marfu'ul musnadu ila al-mubtada'i ai al-mansubu ilaihi yani ila al-mubtada'. Isim marfu yang di ya yang disandarkan kepada al mubtada. Nah, biasa kita artikan dinisbahkan, tapi di KBBI tidak ada kata itu. Kita cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dinisbahkan enggak ketemu. Tapi semakna dengan kata disandarkan. Nah. Tapi kalau salafiyun sudah biasa bahasa itu, ya, dinisbahkan, disebatkan. Nah. Baik, nahu qaimun, contoh qaimun. Min qaulik, ini qaimun ja'ala al-hikaya ya. Qaimun. Nah. Min qaulik Zaidun qaimun. Fa innahu ismun marfu'un. Jadi as-syahid di sini qaimun dari ucapanmu Zaidun qaimun. fa innahu ismun marfu'un, yani qa'im adalah isim marfu'. Usnida ilal mubtada'i, disandarkan kepada mubtada, nisbatkan kepada mubtada. Ainu siba ilai, tadi disbahkan, disandarkan kepada mubtada. Nah, yakni maksudnya disbahkan kepada mubtada. Coba perhatikan, Zaidun qa'imun. Perbuatan al-qiyam yang diberitakan, diberitakan di sini, ya, bahwa Zaid sedang berdiri. Jadi perbuatan al-qiyam ini dinisbahkan, jadi disandarkan kepada siapa? Kepada Zaid, itu maksudnya. Nusiba ilaihi, yani al-qiyam nusiba ilaihi. Nah, usnida ila Zaid. Naam. Ini wal makna Zaidun mansubun ilaihil qiyamu. Maknanya Zaid mansubun ilaihi, dinisbahkan kepadanya, ini disandarkan kepadanya perbuatan al-qiyam. Sehingga diberitakanlah bahwa Zaid itu qa'im, Zaid sedang berdiri. Penisbahan ini penyandaran perbuatan berdiri kepada Zaid. Wa mithluhu nafi'un wa khairun fil mithalainil mutaqaddimaini. Semisal dengan itu, nafi' dan khair pada dua contoh yang lewat, al-ilmu nafi'un wa sulhu khair. Fa inna kullan minhuma, karena masing-masing dari keduanya ismun marfu'un. Nusiba ilal mubtada'i qablahu. Nusiba, masing-masing dari keduanya isim marfu yang dinisbahkan, disandarkan kepada mubtada' sebelumnya. Wal ma'na al ilmu mansubun ilaihin naf'u, maknanya ilmu itu dinisbahkan kepadanya kemanfaatan. Yang disandarkan kepadanya kemanfaatan, bahwa ilmu itu bermanfaat. Wassulhu mansubun ilaihi al-khairiyatu, as-sulh, perdamaian, dinisbahkan, yang disandarkan kepadanya kebaikan. Nah, baik, as-sulh itu baik, gitu ya. Nah, wa ala hadha faqis, berdasarkan ini, ya, kiaskan yang lainnya. Yani qis ala hadza, gitu sebenarnya. Alfa di sini apa pada kalimat ala hadza faqis? Alfa biasanya disebut apa? Lil fasih, lil fasiha, ya. Fushamdus agar fasih. Ini sebenarnya qis ala hadza, gitu. Kiaskan atas ini. Ya, semua contoh-contoh kiaskan aja ke sini. Apa saja contohnya, kiaskan. Nah, jadi misalkan apa contoh sekarang, ya, coba untuk kasih contoh mubtada khobar. Zaidun jasa sulit-sulit, Zaidun jalisun, ya kan? Berarti kita jelas apa makna Zaidun jalisun. Zaidun mansubun ilaihi al-julusu. Mansubun ilaihi al-julusu. Nah, nasbahkan kepadanya, disana kepadanya al-julus. Nah, ini perbuatan duduk. Begitu. Nah, wa'ulima min ta'rifil mubtada'i wal-khobari, diketahui dari definisi mubtada dan khobar, anna hukma kullin minhuma ar-raf'u, bahwa sesungguhnya hukum masing-masing dari keduanya adalah ar-raf'. Naam, raf', hukum i'rabnya raf'. Tayyib, wa raf'uhuma, raf' keduanya, imma bi dhammatin zahiratin, boleh jadi dengan dhammah zahirah, dengan dhammah zahirah, nahu Zaidun qa'imun, wa kal mithalain al-mutaqaddimain, dan seperti dua contoh yang lewat. Apa itu? Al-ilmu nafi'un was-sulhu khair. Ini semuanya rafa'nya tanda alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahirah. Ya. Au muqaddarah au muqaddaratun imma bi na'am. Imma bi dhammatin dhahiratin au muqaddaratin. Na'am. Imma bi dhammatin dhahiratin au berarti muqadd ataf ya. Berarti muqaddaratin ay au bi dhammatin muqaddaratin. Na'am. Au muqaddaratin atau dhamma muqaddarah. Nahwu Musa shadiqi. Musa fa Musa mubtada'un marfu'un wa alamatu marfu'un bimadha? Lengkapnya tadi disebutkan amilnya, amil ma'nawi yaitu marfu'un bil ibtida'i. Wa alamatu rafi'u dhammatul muqaddaratu ala akhirih, yani ala madha? Ala al-alif. Mana min dhuhur ya madha? Ta'addu. Maksudnya disebut ala akhirnya ini ala al-alif. Ala al-alif berarti akhirnya alif. Berarti mana min dhuhuri madha? Ta'addu. Karena isimnya tergolong apa? Isim maksur. Di akhirnya alif. Nah. Wasadiqi khabarun marfu'un. Marfu'un bimadha? Bilmubtada'i. Tayyib. Wa'alamad rafi dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ala ma qabla ya'il mutakallimi. Naam. Karena di sini dia mudhaf kepada ya'il mutakallim. Berarti ala ma qabla ya'il mutakallim. Kalau sudah disebut ala ma muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim, maka berarti mana min dhuhuriya madha? Ishtighalul mahalli biharakatil munasabati. Yani munasab harakatil munasabah limadha? Lil ya' ya'il mutakallim. Naam. Dan al-harakah al-munasibah li ya'il mutakallim, apa al-harakah al-munasibah? Al-kasrah. Ya kan? Naam. Berarti ishghal mahalli bi harakatil munasabah. Tayyib, wa imma. Saya selesaikan dulu i'rabnya. Wa huwa mudhaf. Wa ya'ul mutakallim mudhafun ilay. Dhamirun muttasilun. Mabni 'ala sukun fi mahalli jarin bil, sebut amilnya bil mudhaf. Dan ada yang mengatakan amilnya bil idhafa. Baik. Mudhafun ilaih. Wa imma bima yanubu 'anid dhammati. Dan imma bima yanubu 'anid dhammah. Naam, ini tafsil berikutnya di atas itu imma bi dhammah, dan ini terbagi dua, ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Bi dhammah zahirah atau muqaddarah. Kemudian wa imma wa imma bima yanubu anid dhammati, dan imma boleh jadi dengan tanda yang mengganti dhammah kal alifi, seperti alif fi nahwi az-zaidani qa'imani. Az-zaidani qa'imani. Dua orang yang bernama Zaid itu sedang berdiri. Wa qawlihi ta'ala bal yadahu mabsuutatani. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ya. Memberi rezeki. Naam. Tayyib, Al-Maidah ayat 64. Tayyib. Ini dulu ya, al-alif az-zaidani qa'imani. Di'rab dulu. Inda man? Tafadhal. Az-zaidani. Alamat rafihi? النون عبتنا في اسم المفرد. طيب قائماني طيب بل يداه مبسوطتان. نعم فضل Ya, bal itu disebut harfu idrab. Nah. Dan musanna wa huwa mudhafun. Fi mahalli jarin bil mudhaf. Baik. Mabsuta tani. Khabar marfu'un bil mubtada'i. Baik. Alamazu. Yawadun atin. Baik. Wal wawi kal alifi wal wawi. Seperti alif wal wawi dan al waw. Nah, dan seperti al waw fi jam'il mudzakkar salim, pada jam' mudzakkar salim nahwu az-zaiduna qa'imuna. Naam. Ya, az-zaiduna qa'imuna. Laki-laki atau orang-orang yang bernama Zaid itu sedang berdiri. Wa qawlihi, na'am. Wa qawlihi ta'ala wal kafiruna humud dhalimun. Orang kafir itu mereka adalah orang-orang zalim. Na'am. Wa fil asma'il khamsa, dan pada al asma'il khamsah. Nahu abuka dhu khuluqin karim. Abuka dhu khuluqin karim. Ayahmu pemilik akhlak yang mulia. Tayyib. الزيدون قائمون ها تفضل لأنه جمع ذلك طيب والنون في اسم المفرد طيب قائمون تفضل الكافرون هم الظالمون الواو di sini diirabah istinafiyah nam istinafiyah jadi jumlah mustanafa kalimat yang dimulai lagi dari awal nah مبتداهم بما مرفوع بماذا؟ بالابتدائي نعم. ونو. طيب. Perhatikan hum ini namanya domir fasl. Nah, domir fasl istilahnya ya. Domir fasl itu dibahasakan domir fasl. Fasl itu artinya pemisah. Nah, طيب. Agar di sini diketahui bahwa dhalimun khobar. Kalau tidak diberi dhamir pemisah seperti ini, al-kafiruna dhalimuna, nanti bisa disangka apa na'ad ya. Al-kafiruna dhalimuna bisa disangka na'ad nanti. Jadi supaya ketahuan bahwa itu sebagai khobar, al-dhalimu khobar diberi dhamir fasl. Tapi dia di i'rab. Ya, dhamir fasl istilahnya, tapi i'rabnya la mahalla lahu min al-i'rab ala as-sahihan, ada khilaf. Nanti bagaimana khilafnya dipelajari pada waktunya. Naam. La mahalla lahu min al-i'rab. Jadi bukan dhamir yang punya mahal i'rab, tapi dia la mahalla min al-i'rab, tapi istilahnya dhamir fasl. Dan bentuknya memang seperti dhamir kan, hum. Naam. Lanjut, adh-dhalimuna khabar marfu'un lil marfu'un lil dia mubtada. Kalau marfu'un lil ibtida berarti dia mubtada. Tentu saya mengatakan dia khabar. Khabarun berarti marfu'un bil apa amilnya? Ya marfa bil mubtada. Nah, kalau mubtada marfu'un bil ibtida. Kalau khobar dia marfu'un bil mubtada. Nah, ha. Baik. Abu kadhu khuluqin karim. تفضل. أبو لأنه نيابة عن الضمة لأنه نيابة خلق خلاص begitu aja. Terus karimin, kalau mau ditambah wahuwa mausufun bi karimin. Karim nah, baik. Alamat itu? Prof. Baik. Nah. Hah? Majrurun? Alamat itu? Baik. Jadi, khuluk ini mausufun bi, atau mausuf mun'utun bi karim. Karim na'ad. Fahu majrurun mithlu. Na'am, tayna, walhamdulillah. أما أقسام المبتدأ فيما بعد. نعم تفضلوا. جزاكم الله خيرا. سبحان الله بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت.